mengendarai motor dengan tidak memakai helm termasuk menyelisih penguasa kah? Naam. Ya tentunya, namanya pelanggaran yang satu dengan pelanggaran yang lain berbeda-beda tingkatannya, tetapi tetap itu adalah pelanggaran. Berarti itu adalah dosa. Menyelisihi aturan penguasa. Apakah aturan lalu lintas ataupun aturan yang lainnya, itu kaitannya bukan hanya dengan penguasa, tapi kaitannya dengan perintah Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Apakah termasuk dari ciri-ciri khawarij? Belum tentu. Belum tentu. Barangkali helmnya ketinggalan, atau belum beli, atau yang kemarin sudah pecah, atau segala macam sebab. Sebagaimana pelanggaran-pelanggaran dosa lainnya, apakah mesti kalau itu adalah khawarij? Belum tentu. Enam, khawarij adalah pemikiran, pemahaman sesat. Kalau bukan atas dasar pemahaman sesat, ya bukan. Dulu pernah ada seorang yang mau menyeberang saja, disuruh naik ke atas tidak mau. Jangan terlalu taat sama tauhid katanya. Lewat dari bawah, loncat pagar. Di mall dia mencuri satu permen saja, sekedar meyakinkan kalau ini halal, kata dia. Ini punya orang kafir. Diceritakan oleh saksi-saksi yang melihatnya. Betul Ustaz, dia bilang begitu. Sekedar meyakinkan saya bahwa ini halal, walaupun sebuah permen. Ini baru tanda-tanda khawarij. Karena dia, pendorongnya adalah pemikiran sesat tadi. Di komplek kami ada orang kafir. Bagaimana cara berbuat bir pada mereka? Apakah dengan senyum, sapa, lantas batasannya apa? Sudah kita singgung tadi bahwa berbuat baik pada orang kafir bukan karena cinta pada mereka. Kita benci pada mereka. Mereka mencaci Allah. Mereka menyatakan Allah memiliki anak. Mereka menyembah selain Allah. Kita berbuat baik pada mereka agar mereka mengenali akhlak Islam. Sehingga jangan lupa ngajak mereka, mendakwahi mereka. Setelah mengatakan sakit apa, sudah minum obat apa belum, terangkan. Hendaklah engkau masuk Islam sebelum engkau meninggal. Mudah-mudahan kalau engkau masuk Islam, engkau akan mendapatkan barakah dari Allah, mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu maksudnya barakallahu fi. Hati-hati. Itu batasannya. Kata para ulama, kita tidak boleh cinta pada orang kafir. Jadi kebaikan kita kepada muslimin karena cinta. Tapi kebaikan kita pada mereka karena ingin menunjukkan agama ini agar mereka masuk Islam. Mafhum? Nah. Afwan Ustaz, ana mau tanya tentang buku Aisem. Anak Islam suka membaca. Bolehkah dipakai di sekolah? Sudah dilarang oleh penguasa secara resmi. Maka jangan kalian pakai. Barakallahu fikum. Ahlus Sunnah tidak ikut dalam parlemen. Terus bagaimana bimbingan Ahlus Sunnah dalam memilih pemimpin? Sistem yang dipakai sudah sama-sama tahu bahwa itu bukan sistem dari ajaran Islam. Sistem demokrasi adalah sistem yang kita tidak setuju padanya, maka kita tidak ikut di dalamnya. Kalau mereka mau minta nasihat, kita nasihati. Sebaiknya yang bermusyawarah itu adalah para ahli-ahlinya, bukan rakyat jelata, apalagi yang awam, yang gak ngerti politik, gak ngerti ilmu, gak ngerti agama, yang kalau dikasih duit ikut. Itu sama sekali tidak layak untuk berpikir tentang penguasa. Yang berpikir tentang penguasa ahli-ahlinya, para ulama dan para pakar-pakar politik silakan bicara dan pilih. Nah, bikin majlis permusyawaratan ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi. Kalau mau minta nasihat. Kalau tidak, ya sudah. Urusan kita hanya menyampaikan urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan terpaksa kita tidak bisa ikut campur dalam masalah yang bukan syar'i. Apa perbedaan teroris Khawarij Tul Khuwaisirah dengan teroris Abdullah bin Saba zaman Rasulullah SAW sampai sekarang ini? Ini pembahasan sehari dua hari. Barakallahu fikum. Yang jelas, kalau Abdullah bin Saba itu nantinya alirannya Syiah Yahudi atau Syiah Rafidah mengikuti ajaran Yahudi persis. Adapun Dhul Khuwaisirah nanti turunannya adalah orang-orang Khawarij, para teroris. Yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin hanya dengan dosa. Dosa besar. Berdosa besar, kafir. Tidak adil, kafir. Tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Kaum muslimin yang saya hormati. Ketika saya katakan atau ada ikhwah yang menyatakan pada mereka, bukankah Allah menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun faulaika humul fasiqun, bukankah ayatnya yang satu menyatakan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia fasik, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia zalim, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir, kenapa kamu menyebutkan kafir saja, kan bisa saja fasik, bisa juga zalim? Apa jawaban mereka? Iya ya, Allahnya kurang tegas katanya. Astagfirullah. Dibilang Allahnya enggak tegas. Iya, memang Allahnya enggak tegas. Harusnya bilang kafir aja selesai. Berarti memang mereka ahlul hawa, pengekor hawa nafsu. Ana punya tetangga guru. Hadirin a'azakumullah. Kalau ada seseorang yang menyimpang sesat, kalau kita bisa menasihati mereka, nasihati mereka. Kalau kita di bawah mereka, atau mereka sudah tokohnya, ahlinya dalam kesesatan tersebut, jangan macam-macam. Kamu akan terbawa dengan mereka. Lebih baik kalian jauhi, kalian hindari, selesai. Selamatkan dirimu. Nah, barakallahu fikum. Sisa beberapa menit untuk persiapan salat Isya. Salat taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.